Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Dalam kitabnya, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ada ayat-ayat di atas. Apakah mereka itu orang-orang yang meminum minuman keras, berzina dan mencuri? Beliau menjawab, tidak, wahai putri As-Siddiq. Mereka itu orang-orang yang puasa, sholat dan bersedekah, dan mereka merasa takut kalau-kalau semuanya itu tidak diterima. Itulah orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan. Hadis Sahih riwayat Tirmidzi dalam kitab Tafsir Al-Hakim dalam At-Tafsir yang disepakati oleh Az-Zahabi tentang kesahihannya.